السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، جماعه subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Awalan wa akhira, dari awal sampai akhir. Zahiran wa batina, pujian yang zahir dan yang batin. Sirran wa alana, yang sir dan yang terang-terangan. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhingga, pemberian-pemberian yang begitu banyak, tidak terhitung jumlah dan bilangannya. Sehingga bila mana ada di antara kita yang berusaha, berupaya untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka tentu dia tidak akan mampu menetapkan berapa jumlah nikmat yang telah dia terima dari Allah Jalla fi'ula. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya, menetapkan berapa dari nikmat yang telah ia terima dari Allah Jalla wa'ala. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat aman, nikmat kesehatan, nikmat-nikmat yang begitu banyak. Allah telah berjumpakan kita dengan bulan Ramadan, dan Allah juga telah menjadikan atau menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang mengerti dan menyadari bahwa Ramadan adalah kesempatan, musim, momentum untuk meraih kemenangan, sehingga kita melakukan peran kita, usaha kita untuk bisa meraih atau mendapatkan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta ampunannya di bulan Ramadan dengan menunaikan ibadah puasa di siang harinya, diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain, kemudian menegakkan malam-malamnya dengan qiyam dan ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan oleh agama. Dan kita juga melewati hari-hari Ramadan dengan sekian banyak ibadah yang telah kita lakukan. Berlalu 10 awal Ramadan, kemudian tiba 10 pertengahan, kemudian kita diperkenankan oleh Allah juga untuk mengisi 10 malam terakhir Ramadan dengan berbagai ketaatan dan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua yang telah kita kerjakan dari berbagai macam ibadah, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kepada kita istiqamah di atas ketakwaan, di atas ibadah, di atas ketaatan sampai akhir hayat kita, dan Allah pertemukan pula kita dengan bulan Ramadan, dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekarang kita sudah berada di 10 akhir Syawal. 10 hari tersisa dari bulan Syawal. Kita telah melewati lebih dari separuh Syawal. Ini juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah juga menjadikan kita orang-orang yang menyadari dan mengetahui bahwa ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan pergi maka ibadah berhenti. Allah jadikan kita orang-orang yang menyadari bahwa Rabbu Ramadan huwa Rabbu syuhuri jami'an, bahwa Rabb yang disembah, yang diibadati, yang ditakuti, yang ditaati perintah dan larangannya di bulan Ramadan adalah dia Rabb yang disembah, diibadati, ditakuti, ditaati perintah dan larangannya di bulan-bulan lainnya. Kita bukan, atau kita dijadikan oleh Allah bukan termasuk orang-orang yang mengenali Allah hanya di bulan Ramadan. Bi'sal qawmu la ya'arifu rabbahum illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yang mereka mengenal Rabbnya hanya di bulan Ramadan. Tidak termasuk orang-orang yang bersifat demikian. Ini juga merupakan nikmat Allah Jalla fi'ulah yang kita terima dari Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara nikmat yang wajib kita syukuri yang telah Allah berikan kepada kita, yang masih tetap Allah berikan kepada kita, dan kita berharap semoga nikmat ini tidak berhenti, selalu Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat talabul ilmi, nikmat menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama adalah amal ibadah, bahkan ibadah yang mulia. Ilmu adalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah jadikan itu sebagai pemberian yang terbesar diterima oleh seorang manusia, oleh seorang hamba. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam agama. Ini hadis yang luar biasa, merupakan motivasi yang besar untuk selalu belajar agama. Dan ini salah satu dari dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu agama, di mana ilmu agama, paham terhadap apa yang Allah inginkan kepada kita, ketika Allah menghendaki dan menginginkan kita berbicara, saat itu kita berbicara. Di saat Allah Subhanahu wa taala hendaki kita untuk diam, maka ketika itu kita diam. Ini ilmu. Di saat Allah Subhanahu wa taala inginkan kita untuk berlalu, berjalan, maka saat itu kita berjalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendaki kita untuk berhenti, maka ketika itu kita berhenti. Ini ilmu. Ini yang ilmu agama. Dan dia adalah kunci dari seluruh kebaikan. Berdasarkan hadis tadi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan. Kata-kata khairan dalam hadis ini, kalau kita teliti, maka dia dalam bahasa Arab nakirah, karena dia tidak didahului di awal kata tersebut dengan alif lam, bukan al khairah tetapi khairan. Kemudian dia tidak juga mudhaf wa mudhafun ilaih, sehingga dikatakan khairat dunya atau khairal mal atau khairal jah atau khairas syuhrati. Dia hanya kata-kata khairan saja. Dalam kaidah bahasa Arab, bila mana nakirah, ada sebuah kata nakirah didahului oleh redaksi syarat. Redaksinya syarat, barang siapa maka. Ini redaksinya syarat, barang siapa titik-titik-titik maka, ini syarat. Bila mana ada kata-kata nakirah yang tadi khairan, fi siyaqis syarti, di dalam dengan redaksi persyaratan, dengan ungkapan seperti yang saya contohkan, barang siapa yang begini-begini maka, maka nakirah itu menunjukkan keumuman yang tidak ada batasnya. Jadi kata-kata khairan tadi umum dan tidak ada pembatasannya. Apapun yang dikenal oleh manusia sebagai kebaikan, termasuk di dalam ungkapan tadi, apapun kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan di dunia apapun bentuknya, kebaikan akhirat apapun rupanya, barang siapa yang Allah hendaki mendapatkan kebaikan yang tidak ada batasnya tadi, bagaimana caranya Allah memberikan kebaikan tersebut kepadanya? Nah, bagaimana cara Allah mencurahkan kebaikan yang tanpa batas tadi kepadanya? Dengan memahamkan dia terhadap agama. Ini yang jawabannya. Barang siapa yang Allah hendaki mendapatkan kebaikan yang tanpa batas, maka Allah pahamkan dia dalam agama. Itu kuncinya. Dari hadis ini kita mengenal, mengetahui betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada kita. Betapa besar nikmat yang Allah anugerahi kepada untuk kita, di mana Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita bahwa kita harus terus belajar. Dan ketika pelajaran tersebut berhenti beberapa waktu, terasa ada kerinduan, ada keinginan. Dan ketika tidak ada nampak jawaban, maka muncul pertanyaan-pertanyaan, kapan dimulai? Kapan dimulai? Belum berakhir atau beberapa hari setelah Idul Fitri, sudah ada orang-orang yang bertanya, kapan dimulai saya Muslim, Ustaz? Ya, nah, ini anugerah dari Allah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kerinduan, karena kita merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala memilih dan mengharamkan dari orang. Memilih kita, menerima dan mengharamkan dari orang. Alhamdulillah juga dengan perkembangan ya, sarana yang luar biasa di saat-saat sekarang ini, maka orang-orang yang tidak mampu hadir langsung di masjid-masjid ini, Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan sehingga dia mampu untuk hadir dengan jiwa dan raganya, dengan jiwanya, walaupun tidak berkumpul bersama melalui media ini untuk bersama kita ya, berpindah dari satu hadis ke hadis-hadis Nabi yang lain, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang harus kita ketahui. Karena bila mana kita tidak mengetahui ini sebagai nikmat, maka begitu cepat dia pergi. Karena di antara cara atau langkah mensyukuri nikmat, kata para ulama, adalah menyadari kita telah menerima nikmat. Bila mana kita tidak tahu bahwa kita menerima nikmat, maka tidak akan mungkin kita bersyukur. Apalagi kalau kita tidak merasa sama sekali menerima. Justru apa yang kita dapatkan menurut anggapan kita adalah usaha kita, hasil jerih payah kita, maka tidak akan mungkin kita bersyukur. Ayat yang tadi kita sampaikan, jika kalian menghitung, maka tidak akan mampu kalian menetapkan jumlah. Ini bukan larangan menghitung nikmat, tetapi mengabarkan atau kabar berita bahwa kita telah menerima nikmat yang banyak. Menghitungnya tetap diperintahkan dengan cara-cara seperti tadi. Ya, merasa bahwa kita telah menerima ini, menerima itu, menerima ini, menerima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat aman. Ini baru kita sadari bahwa kita telah menerima nikmat iman dan aman dari Allah ketika kita melihat saudara-saudara kita hidup dalam keimanan tanpa aman. Ya, mereka berupaya untuk menerapkan iman tetapi dalam kondisi dan suasana yang sempit, tidak ada rasa aman. Hari-hari ini dan sebelum Idul Fitri, saudara-saudara kita di Gaza berada dalam suasana iman, kegembiraan menyambut Idul Fitri, tetapi tidak merasakan keamanan. Kesedihan, jerit tangis yang tidak pernah berhenti, ya, berada di tengah-tengah dentuman ledakan, desingan peluru, pekikan kesakitan, teriakan kesedihan, ya, berlimpah darah di bawah reruntuhan bangunan. Mereka ingin memperlihatkan kepada Allah kegembiraan karena keimanan mereka di bulan Ramadan, tetapi tidak ada aman. Jadi aman adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam urusan ujian dan cobaan, maka kita harus melihat orang yang lebih berat cobaannya daripada kita. Dalam ekonomi, kesulitan mata pencarian di masa pandemi ini, kita harus melihat orang-orang yang di bawah kondisi kita agar kita merasa bahwa tetap menerima nikmat, agar kita tidak menyepelekan dan menutup mata dari pemberian dan nikmat Allah. Banyak orang yang merasa hidup dalam kesulitan yang tidak pernah putus. Manusia yang paling sengsara hidup di dunia, maka tidak akan mungkin dia merasa Allah memberinya nikmat. Maka cara untuk melangkah ke tingkatan-tingkatan ibadah syukur yang diperintahkan oleh Allah, washkuruni wala takfurun, ya, bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Langkahnya, di antara langkah-langkahnya dan bahkan awal-awal langkah menuju syukur ini adalah mengenali nikmat, merasakan, menyadari bahwa kita banyak menerima pemberian dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk melihat kepada nikmat yang Allah berikan di jasad kita, di jasmani kita. Wa fi anfusikum wala afala tubsirun. Dan pada diri-diri jasmani-jasmani kalian, apakah kalian tidak melihat betapa kemahabesaran Allah, tanda-tanda kemahabesaran Allah jelas di dalam tubuh kalian, dan itu semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat cukupnya darah, darah merah, darah putih, ya. Cukupnya trombosit kita, nikmat cukupnya makanan, nutrisi yang kita makan, nikmat yang mungkin tidak akan mungkin kita, mustahil kita akan bisa menghitung di tubuh kita saja dari nikmat-nikmat Allah. Maka ma'asyiral mu'minin, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita wajib bersyukur. Dan langkah pertama atau di antara langkah-langkah yang pertama adalah merasakan, mencoba menghitung-hitungnya, walaupun kita yakin bahwa kita tidak akan mungkin, tidak akan mungkin menetapkan berapa nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat menuntut ilmu, belajar ini harus kita sadari bahwa kita diberi oleh Allah keinginan untuk terus merasakan nikmat duduk di majelis ta'lim, bersimpuh, belajar agama di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan terbuka, tidak disembunyi-sembunyikan, tidak diusahakan agar orang banyak tidak mengenali dan mengetahuinya. Kita baca ayat-ayat Allah, kita pelajari hadis-hadis Rasulullah agar kita, dan kita memahaminya melalui penjelasan para ulama, menggunakan uraian para ulama dari generasi terdahulu, para sahabat Nabi dan murid-murid mereka, terus orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik melalui karya-karya tulis mereka. Karena Allah telah menjanjikan untuk menjaga agama, menjaga Al-Quran dan hadis, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan mereka, para ulama tersebut, agar agama ini terjaga. Kita tidak memahaminya dengan selera dan hawa nafsu kita. Ketika kita membaca Al-Quran, memahaminya, kita mempelajari dan memahaminya melalui penjelasan para ulama, ulama-ulama tafsir. Ketika kita membaca hadis, dari hadis-hadis Nabi SAW, kita juga memahaminya dengan penuturan dan penjelasan para pensyarah-pensyarah hadis yang sudah ada karya tulisnya, yang hidup di abad-abad terdahulu, abad ke-8, ke-7, ke-6, ya, ke-5 dari para pensyarah-pensyarah hadis Nabi SAW, ke-9, ya. Tidak memahami hadis sesuai dengan hawa nafsu, membawa hadis tersebut kepada apa yang kita inginkan. Tidak. Karena terkadang di antara nikmat yang dicabut oleh Allah dari seseorang adalah ketika dihadapkan kepadanya Al-Quran dan dihadapkan kepadanya hadis, lalu dia tidak mengerti dan tidak memahaminya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dia berusaha untuk membawa dan menyeret ayat dan hadis tersebut kepada apa yang dia suka. Ini di antara nikmat yang dicabut oleh Allah dari seseorang. Dan di sini tambahannya bahwa kita di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita memahami ayat dan hadis melalui syarahnya para ulama. Sekarang kita membaca Sahih Muslim, maka syarah yang terkemuka atau syarah yang paling baik dari syarah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim adalah syarah Imam Nawawi. Ya. Adalah syarah Imam Nawawi, terkenal syarahnya beliau yang mensyarahkan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim rahimahumallahu taala. Ketika kita membaca dan serta mempelajari ayat-ayat Allah, maka kita membaca tafsir-tafsir para ulama dan bagaimana tafsir tersebut mudah kita pahami, kita memilihnya juga. Ini juga di antara nikmat yang wajib kita syukuri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya setelah menyampaikan kepada kita semua nikmat-nikmat atau sebahagian kecil dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sekarang ini pada hari Selasa tanggal 1 Juni ya 1 Juni ya bertepatan dengan 20 Syawal. Ya. Bertepatan dengan 20 Syawal kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan aktivitas harian kita 5 hari dalam sepekan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Kemudian juga di hari Jumat dengan materi yang lain kembali bersama memulai pelajaran kita Sahih Muslim pada hari ini Selasa tanggal 20 Syawal 1442 bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2021 menyampaikan kepada kita semua ucapan yang belum berhenti atau belum habis waktunya. Ini momentum yang kita dapatkan pertama kali untuk menyampaikan Aidukum Mubarak. Ya, selamat telah melalui Hari Raya Idul Fitri, hari berbuka setelah berpuasa selama 30 hari di tahun 1442 yang lalu di bulan Ramadan. Selamat dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal saleh yang telah kita kerjakan di selama bulan Ramadan, dari puasa, dari qiyam, dari membaca Al-Qur'an, dari sedekah, infak dan zakat, dari apapun ibadah dan ketaatan yang telah kita lakukan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan bahwa dalam beribadah yang harus kita kedepankan, yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana ibadah kita diterima. Bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal atau ibadah yang maqbulah, ta'ah, mabrurah, ketaatan yang mabrur. Yang dimaksud dengan mabrur adalah makbul, diterima oleh Allah. Karena inilah yang memberikan buah, yang menghasilkan manfaat. Ini yang memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Bukan pada semata-mata pada banyaknya, tetapi pada status dia makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah itu diterima, ini harus kita prioritaskan. Dan syarat diterimanya ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah ikhlas. Ya. Ikhlas ini maksudnya adalah beribadah hanya kepada Allah. Ibadah itu dilakukan untuk Allah. Mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Makanya lawan dari ikhlas syirik. Lawan dari ikhlas syirik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Ya. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengibadati Allah dengan ikhlas. Ya. Ikhlas adalah beribadah hanya kepada Allah, memberikan ibadah kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah hanya milik Allah. Berdoa hanya milik Allah. Bernazar untuk Allah. Tawakal kepada Allah. Meminta pertolongan yang tidak mampu diberikan oleh siapapun kecuali oleh Allah, itu hanya milik Allah. Meminta perlindungan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka meminta perlindungan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas yang kedua adalah beribadah hanya mengharapkan balasan dari Allah. Bersih. Ya. Jangan sampai dicampuri oleh tujuan-tujuan yang lain. Oleh ambisi-ambisi yang lain. Ibadah hanya mengharapkan balasan dari Allah. Karena kalau sudah dicampuri oleh tujuan-tujuan yang lain, maka Allah tidak menerimanya. Walau campurannya itu hanya sekian persen saja, Allah tidak akan menerimanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairihi asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang beramal satu amalan, asyraka fihi, yang mana dia sekutukan di dalam amalan tersebut, ma'iya bersama saya, ghairi selain saya, jadi disandingkan Allah dengan selainnya, kata Allah, taraktuhu, saya tinggalkan dia. Saya tinggalkan dia, maksudnya Allah tidak mempedulikannya. Dia dan ibadahnya. Wa syirkahu, dan ibadah kesyirikan yang dia lakukan. Maka usaha bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan kita berharap balasan hanya dari Allah, ini mesti terus kita latih. Kata Sufyan bin Sa'id ibn Masruq Al-Thawri, salah seorang pemimpin tabi'in. Ya, Sufyan Al-Thawri, salah seorang tokoh terkemuka dari generasi tabi'in, mengatakan, ma'alajtu nafsi ashadda alayya minal ikhlas. Saya tidak berusaha untuk mengurusi diri saya lebih daripada beratnya mengurusi keikhlasan. Membenahi, meluruskan niat. Terus berjuang, terus berusaha. Setiap ibadah yang kita lakukan, kita latih bagaimana ibadah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang paling utama agar kita atau ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua, ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan. Contoh suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ibadah-ibadah yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita mencontohnya. Ibadah salat sangat ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Lakukanlah oleh kalian salat sebagaimana kalian melihat. Sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi tata caranya tata cara yang dapat dilihat. Kaifiat salat itu yang ditegaskan oleh Nabi agar kita mencontoh dan menirunya. Makanya Nabi SAW terkadang salat di atas mimbar agar dilihat. Agar dilihat oleh para sahabatnya sehingga mereka mengetahui cara Nabi salat. Begitu juga ibadah haji. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya bagaimana manasik haji kalian. Ya. Agar mencontoh dan meniru ibadah haji Nabi SAW. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Bahkan Nabi tegaskan, bila mana ibadah yang dilakukan itu tidak sesuai dengan tuntunannya, sama dengan ikhlas tadi, Nabi Allah SWT campakkan, Nabi juga mengancam demikian. Bila mana tidak sesuai dengan tuntunan saya, maka dia ditolak oleh Allah. Tadi dicampakkan oleh Allah, di sini ditolak oleh Allah. Man amila, ini hadis yang lafaz yang paling umum. Man amila amalan, ya, man amila amalan apa? Laisa, tunggu. Ma laisa minhu fahuwa raddun. Lafaznya hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala, Bukhari Muslim. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Lafaz yang pertama, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini lebih spesifik. Itu orang yang mencetus, orang yang merumus, membuat pertama kali, ahdatha fi amrina hadha, membuat hal yang baru dalam urusan agama ini, ma laysa minhu, apa yang bukan dari agama tersebut, maksudnya yang telah dijelaskan oleh Nabi, fahuwa raddun ay mardudun. Maka dia rad artinya ditolak, mardudun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang tadi hendak kita bacakan, man amila amalan man amila amalan laisa fi amrina hadha saya apa terpengaruh oleh hadis kursi tadi, man amila aman asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirka. Lafaz hadis ini, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laysa fi amrina hadha ya fahuwa raddun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya hampir sama dengan hadis yang spesifik tadi. Barang siapa yang beramal, kalau tadi siapa yang membuat yang baru. Kalau sini mengamalkan suatu amalan yang tidak dari tuntunan kami. Laisa fi amrina hadza fahuwa raddun. Maka dia ditolak. Ini syarat yang kedua tadi. Ibadah yang kita kerjakan mesti sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tuntunan negara tertentu, kulit, warna kulit tertentu atau bangsa tertentu. Ya. Bukan bangsa tertentu, bukan bangsa Arab. Makanya agama ini syariatnya bukan disebabkan oleh bangsa Arab. Karena agama ini diturunkan oleh Allah untuk semua manusia. Nabi diutus untuk kepada seluruh manusia, maka agama dikonsep oleh Allah untuk layak dan pantas relevan diterapkan oleh semua manusia, bangsa manapun juga, warna kulit apapun juga, bahasa apapun juga, mereka bisa untuk menerapkan agama. Ya, walaupun dia bukan dari bangsa Arab dan sudah sekian abad telah diterapkan oleh manusia. Setelah Nabi meninggal dunia, kemudian Islam ini berkembang kemana-mana sampai ke negeri-negeri dan bangsa-bangsa yang bukan Arab. Lalu diterapkan dan mereka menerapkannya dengan sempurna. Bahkan ini yang perlu juga kita ketahui, bahwa pakar-pakar agama, ulama-ulama yang memahami agama ternyata yang terkenal ya, bukan dari bangsa Arab saja. Bukan dari bangsa Arab saja. Sekian banyak ulama-ulama yang telah meninggalkan warisan ilmu yang sampai hari ini dimanfaatkan atau diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, banyak di antara mereka yang bukan dari bangsa Arab. Ya. Muslim, Imam Muslim yang sekarang ini bukan bangsa Arab. Ya. Imam Bukhari bukan dari bangsa Arab. Penulis 6 kitab Indo ini, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, ya, Ibnu Majah, ya, mereka Nasa'i, mereka bukan dari bangsa Arab. Ini menunjukkan agama ini tetap agama diturunkan oleh Allah untuk semua manusia, dan mereka telah memahami dan menerapkan dalam kehidupan. Yang kita tidak membutuhkan lagi untuk mengonsepnya dengan konsep yang baru, yang menyesuaikan dengan suku dan adat-adat kebiasaan kita. Karena yang sekarang ini, hadis-hadis yang kita pelajari dari Syaikh ini bukan orang Arab, bukan orang Arab, dan dia telah menerapkannya, menerapkan agama Islam, memahaminya dengan benar, sehingga dia bukukan, dia cari ilmu hadis-hadis, dikumpulkannya hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dibukukannya. Dan kita kaum muslimin di dunia ini, baik itu bangsa Arab ataupun bukan dari bangsa Arab, orang Arab atau bukan non-Arab, menghafal dan mempelajarinya. Ini tanda bahwa kita tidak butuh pemahaman yang baru dalam memahami agama. Kalau seandainya kita langsung terputus pemahaman agama kecuali dari mereka yang hidup bersama Nabi dahulu, sehingga tiba-tiba sampai ke negeri kita, ya, bisa jadi kita membutuhkan pemahaman sesuai dengan negeri kita, dengan Nusantara ini. Tetapi sebelum kita sudah sekian abad, orang-orang yang bukan Arab dan bahkan lebih jauh dari kita negerinya, dari negeri Arab, ya, lebih jauh. Imam Bukhari itu lebih jauh dari negeri dari kita, dari jauh dia dari kita, negerinya dari negeri Arab, ya, negeri-negeri yang di belakang sungai, Mawara An-Nahar, lebih jauh. Ternyata dia memahami agama dengan pemahaman yang benar, fikihnya yang nampak jelas dalam kitab sahihnya. Bagaimana dia memahami agama dalam bab-bab yang dia buat. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa cara agar ibadah kita diterima, yang kedua adalah menyesuaikan, mencocokkan dengan tuntunan, dan tuntunan yang dimaksud adalah tuntunan Nabi SAW. Dan kita sama sekali tidak membutuhkan, ya, pemahaman yang baru. Karena apa yang telah dipahami oleh mereka-mereka dari hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sudah sempurna. Mereka bukan hanya orang Arab saja, justru lebih banyak orang-orang non-Arab yang hidup jauh dari negeri Arab, dan mereka telah berhasil memahami, mempelajari, dan memberikan manfaat kepada semua manusia sampai akhir zaman nanti, sampai hari ini. Imam Muslim pada abad kedua, ketiga Hijriah. Ya, pada abad ketiga Hijriah. Mereka hampir semua meninggal sebelum tahun 300. Ya. Penulis kitab ini, yang enam ini, Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, ini semuanya hidup sebelum tahun ke-300 Hijriah. Kecuali Nasa'i. Nasa'i hidup meninggalnya tahun 303. Limanya itu di bawah 300-an. Sampai hari ini buku hasil karya mereka masih ada dan tetap akan ada, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak menghafalnya, tetapi sekian banyak kaum muslimin yang menghafal. Anak-anak kaum muslimin yang menghafal bukan hanya kitab yang enam. Bahkan mereka menghafal musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan bahkan 9 kitab hadis mereka hafal. Umur mereka hanya baru selesai tamat selesai sekolah menengah. Ya, umur 18 tahun mereka sudah menghafal Al-Quran, menghafal matan-matan termasuk hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan di kitab-kitab ini, kemudian matan-matan ilmu yang lain. Adapun kita mungkin hanya sekedar memiliki kitabnya dan berupaya untuk mempelajarinya. Jadi sekali lagi, syarat diterimanya ibadah kita sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Bagaimana cara kita mengenali tuntunan Nabi? Itu tadi, hadis-hadis Nabi SAW. Dan inilah tujuan kita, membaca kitab-kitab hadis dan memahaminya sesuai dengan syarah para ulama. Dan seperti yang saya lakukan, jadi saya tidak hanya sekedar berpatokan kepada syarahnya Imam Nawawi. Bila mana hadis itu dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari, maka kita juga membaca dari syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitab Sahih Bukhari. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini syarat diterimanya ibadah kita. Maka saya di pertemuan pertama ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah menerima dari kita semua amal-amal yang salih. Ya, kita sudah bersungguh-sungguh, kita sudah bersemangat, dan kita sudah hidup bersama orang-orang yang bersemangat di selama bulan Ramadan dengan berbagai ketaatan. Bila mana tertutup di hadapan kita amal kebaikan, mungkin tidak nampak oleh kita, tetapi dibukakan oleh saudara-saudara kita, terutama dalam bersedekah. Dalam bersedekah, saya hanya sekedar mengabarkan bahwa program Pohon Pahala yang di angkat oleh pengurus masjid ini mulai dari sebelum Ramadan sampai selama Ramadan sampai hari ini luar biasa. Ya, sekarang mungkin hanya tersisa 180 pohon lagi dari 4.500 pohon. Ya, sudah 96% dari 100%. Nah, ini luar biasa. Dan ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan dan ketaatan kita. Bagi yang hendak atau yang masih merasa belum terlalu banyak untuk menyediakan harta agar terus dia menerima pahalanya, masih tersisa 180 pohon lagi. Yang mau mengambil semua silakan. Yang mengambil 1, 2, 3 juga tidak tertutup kemungkinan. Silakan. Ya. Karena saya merasakan sekali bahwa cara yang seperti ini cara yang luar biasa. Cara yang luar biasa. Ketika harta kita yang hanya sekian saja 425.000 rupiah. Ya. Tetapi kita akan, bila mana itu diterima oleh Allah, kita akan dapatkan aliran pahalanya yang tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Memberi manfaat kepada siapa? Kepada orang yang belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran. Memberi manfaat kepada orang yang menempuh perjalanan untuk mengajarkan ilmu, terus sekaligus memberi manfaat kepada mereka yang mendengar ilmu yang disampaikan, karena ini akan dialokasikan juga untuk dakwah luar daerah. Akan mendapat aliran pahala dari orang-orang yang belajar sekarang ini, yang menghadiri pengajian dan majelis taklim di masjid ini. Akan mendapatkan aliran pahala dari santunan anak yatim. Akan mendapatkan pahala dari buku-buku yang akan dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, karena itu juga akan merupakan salah satu posnya. Dan itu tidak berhenti. Karena ketika satu batang pohon sawit itu sudah tidak berbuah lagi, maka akan diremajak dengan simpanan anggaran yang diambil dari hasil yang selama itu diambil dan ditanam kembali, kemudian disisihkan kembali hasilnya untuk ditanam berikutnya. Inilah gambarannya. Andai kata pun berhenti, tetapi sudah menghasilkan, andai kata ini tidak akan mungkin terjadi, karena itulah program yang dicanangkan. Andai kata dia berhenti satu kali penanaman saja dan sudah menghasilkan, sudah digunakan untuk sekian banyak pos kebaikan tadi, maka pahalanya ketika yang bisa mengaji itu mengajarkan juga yang lainnya akan terus. Ya, buku yang didapatkan oleh orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, kemudian dia mengerti agama, kemudian setiap sholat yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia pelajari dari buku tersebut, ya, maka setiap kali sholat dia akan mendapatkan pahala. Ini gambarannya, dan ini perlu kita lakukan agar semangat kita beribadah, ya, tidak pernah berhenti. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum, dari ibadah-ibadah dan ketaatan yang telah kita lakukan. Kemudian ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu faedah lagi yang mungkin sangat penting untuk kita sampaikan di hari ini, di hari di mana kita memulai kembali pelajaran Sahih Muslim ini, adalah semangat untuk terus menghadiri majelis. Karena ketika kita berhenti satu kali saja, maka semangat kita pasti juga akan terhenti seketika. Apalagi yang menyebabkan kita untuk tidak hadir itu rasa malas. Rasa malas ini membuat, rasa malas ini akan selalu menyelimuti. Bila mana ada nanti rasa-rasa tidak mau pergi, maka akan mudah kita untuk tidak pergi. Ya, untuk tidak pergi. Ini hanya sekedar untuk memberikan semangat saja. Saya ketika masih tinggal di kampus, ya, untuk mulai belajar membaca bersama, hadir di majelis taklim Syekh Abdul Muhsin Abbad, dari ketika tiba di sana tahun 93, ya, atau 94 mulainya, kendaraan dari kampus ini tidak pernah putusnya, karena setiap habis asar ada angkutan dari kampus ke Masjid Nabawi, sehingga kita tidak problem apa-apa, karena memang pun setelah asar kita sudah siap. Jadi pergi soal asar ke masjid itu kita sudah membawa semuanya, ya, sudah membawa buku pelajaran dan juga buku yang kita baca hadir di majelis taklim beliau setiap hari, dari hari Sabtu, ya, dari hari Sabtu, karena ketika itu Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, ya, karena liburnya Kamis dan Jumat ketika itu, ya, liburnya Jumat, Kamis tidak. Sampai satu minggu itu 6 hari setiap habis maghrib. Jadi kita tidak ada problem aktivitas setiap hari, paginya di kampus, malamnya di Masjid Nabawi. Alhamdulillah sampai selesai Sunan Nasa'i, kemudian pindah ke Abu Dawud, kemudian ketika kita sudah membawa keluarga ke sana dan tinggal di luar, ya, tinggal di luar, akhirnya kita tinggal mungkin lebih sekilo dari Masjid Nabawi dan tidak punya kendaraan. Nah, ini sudah mulai problem, rasa malas sudah mulai menyelimuti perjalanan jalan kaki dari asrama ke Masjid Nabawi itu perlu perjuangan. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat semangat sehingga tidak ada rasa lelah. Berangkat sebelum maghrib, biasa ini yang terkadang kena aktivitas di rumah membuat kita agak terlambat, ya, sebelum maghrib, dan mencoba untuk berjalan cepat. Nah, kemudian sampai maghrib, kemudian belajar. Nah, setelah isya pulang, dan itu juga berlanjut terus hanya dengan jalan kaki Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk sampai menyelesaikan Sunan At-Tirmidzi. Kemudian ketika sudah hampir disibukkan dengan tugas-tugas di kampus, ketika hampir-hampir selesai ya, sehingga kita tidak sempat lagi untuk melanjutkan. Ibnu Majah itu sebagian dari Ibnu Majah karena disibukkan dengan tulisan-tulisan untuk diajukan sehingga susah sekali menggabungkan, dan tetapi rasa rugi itu tetap ada. Rasa rugi tetap ada dan ternyata manfaatnya besar. Terutama tentang perawi-perawi, menghafal nama-nama perawi, bahkan bersama beliau setelah pindah ke Nasai itu setiap perawi ada nilainya atau siapa saja yang mengeluarkannya. Ketika misalnya sefulan ada dalam sanadnya, kemudian disebutkan ini sefulan ini dikeluarkan hadisnya oleh semua, oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan sefulan ini dikeluarkan hanya oleh 4 orang saja. Jadi beliau menghafal setiap perawi itu siapa saja yang mengeluarkan hadisnya. Dan itu yang kita tulis, dan ini juga bermanfaat. Di samping terkadang ada dikatakan thiqah, ini juga dia thiqah, dia terpercaya, kemudian dia ada kekurangannya. Jadi nilai setiap perawi itu juga disampaikan oleh beliau. Ini juga pelajaran yang penting yang sampai hari ini juga sangat kita rasakan betapa besar manfaatnya, baik itu di dunia dakwah atau sebelum selesai belajar di sana, karena juga bermanfaat di kampus ya. Ketika kita menulis dan mengenal perawi-perawi tersebut, kita mengenal dia berikut nilainya. Nilainya apa? Itu sudah beliau sampaikan. Dan ini makanya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badar salah satu dari ulama hadis. Ya. Dan bahkan beliau mendapatkan penghargaan Amir Naif kalau tidak salah, ya, Pangeran Naif bin Abdul Aziz, berkenaan dengan perannya dalam mengetengahkan hadis Nabi dengan membaca semua kitab yang 6 ini. Dia telah menyelesaikan membaca di Masjid Nabawi Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Puluhan ribu hadis. Ya. Dia telah sampai, dan bahkan Sahih Bukhari sudah 2 kali. Sahih Bukhari sudah 2 kali beliau selesaikan dengan setiap hari tadi. Ya. Kemudian karena memang dia syarahnya tidak terlalu panjang lebar ya, karena di hadapannya adalah penuntut-penuntut ilmu dan bahkan orang-orang berilmu, termasuk anaknya sendiri ya, Syekh Abdul Razzaq, kemudian dosen-dosen kita yang lain yang sudah profesor, yang sudah doktor duduk di majelisnya. Jadi hanya kesimpulan-kesimpulan saja dari hadis yang beliau sampaikan, sehingga dalam satu majelis puluhan hadis yang bisa dibaca, ya, puluhan hadis yang bisa dibaca, sementara kita tentu menyesuaikan. Bila mana hadis itu sudah berulang, mungkin hanya secara ringkas saja. Tetapi bila mana pertama kali, kita juga membutuhkan waktu untuk memahamkan hadis yang kita pelajari. Ini faedah atau catatan yang terakhir, ya, yaitu jangan sampai kita berhenti. Jangan sampai rasa malas. Bila mana memang ada uzur, seperti sebagian kita melakukannya, bila mana ada uzur, kita juga tidak akan terhenti dari menghadiri dengan media yang sekarang ini, ya, streaming RJTV, ya, ini juga membantu kita untuk tetap hadir bila mana ada uzur. Kita dalam safar, kita ke dalam sakit, mungkin tidak bisa ke masjid, tidak bisa hadir langsung, kita bisa menggunakan fasilitas ini untuk terus bersama hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini faedah atau catatan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai motivasi dan untuk memulai pelajaran kita. Memang ini sudah saya catat ya, hari ini Selasa tanggal 1 Juni. Dan bab yang akan kita pelajari mungkin besok akan kita lanjutkan, masih dalam kitab Fadail Sahabah, keutamaan sahabat-sahabat Nabi, itu sahabat atau bab yang ke-24 yang berbunyi keutamaan Sa'ad ibnu Mu'adz. Ya. Bab min fadail Sa'ad ibni Mu'adz radhiyallahu an. Bab di antara keutamaan Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu an. Sa'ad ibnu Mu'adz adalah salah satu dari tokoh Ansar, pemimpin Ansar. Ya. Ada dua Sa'ad yang ada di Madinah dari kaum Ansar yang terkenal dan kedua-duanya pemimpin. Yang pertama Sa'ad ibn Mu'adz ini, yang kedua Sa'ad ibn Ubadah. Ya. Sa'ad ibn Ubadah yang terluka di perang Khandaq dan dia meninggal dunia. Nah, dan yang satunya adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Yang berkenaan dengan kita, bab kita sekarang ini adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Yang keutamaannya sangat luar biasa, di mana hadis-hadis yang akan kita baca berbicara tentang Nabi mengabarkan ketika Sa'ad ibn Mu'adz ini meninggal dunia, Nabi mengabarkan ihtazzalaha arsyur rahman. Bergetar, ya. Bergerak, bergetar arasy Allah yang Maha Penyayang disebabkan meninggalnya. Ini luar biasa, ini keutamaan yang luar biasa. Memang ada beberapa penjelasan para ulama tentang makna ini. Nawawi dalam syarahnya menjelaskan perbedaan pendapat para ulama tentang takwil dari bergetarnya arasy Allah dengan meninggalnya Sa'ad ibn Mu'adz. Ya. Ada yang mengatakan sesuai dengan zahirnya, itu yang dikuatkan oleh Nawawi. Beliau mengatakan wahuwal mukhtar, pendapat yang ini adalah pendapat yang dipilih. Dan dia wa hadzal qawlu huwa zahirul hadis wa huwal mukhtar. Ya. Coba kita lihat syarahnya. Halaman 375. Ya, halaman 374 ya. Awal-awalnya di alinea sebelum alinea terakhir, ulama berbeda pendapat mengenai pengertian hadis di atas. Sebagian kalangan menyatakan hadis ini menunjukkan pengertian sesuai dengan teksnya, yaitu zahirnya, yakni aras bergoncang dan bergetar karena senang menerima roh Sa'ad ibn Mu'adz. Allah menjadikan goncangan di aras ini sebagai tanda kematian Sa'ad. Ini yang ingin saya maksud. Dan ini ya, dapat diterima. Dan ini dapat diterima. Wal mukhtar ini bukan pendapat yang diterima, pendapat yang dipilih. Ya, itu yang dia maksud. Wahwal mukhtar ini pendapat yang dipilih. Dia merajihkan pendapat ini, kemudian setelah itu dia menukilkan pendapat yang. Jadi bergetarnya aras itu karena meninggalnya Sa'ad ibn Mu'adz disebabkan kemuliaannya. Ya. Karena di sini dijelaskan senang, gembira. Aras adalah makhluk Allah. Ya. Maras adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluknya yang terbesar. Sebagaimana batu disifati oleh Allah dengan sifat takut, maka tidak mustahil aras ini juga memiliki sifat senang. Batu kan Allah katakan wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu itu ada yang terjatuh karena takut kepada Allah. Jadi batu disifati sifat takut. Tidak perlu dia punya kalbu. Ya. Jadi ketika sifat takut atau sifat cinta ini ditafsirkan oleh sebagian manusia harus memiliki kalbu, nah sehingga mereka menafikan. Ya, tidak mungkin batu ada rasa takut karena dia tidak punya kalbu. Ini tidak. Allah mengatakan min khasyatillah, karena takut kepada Allah batu itu terjatuh dari tempat tinggi. Nah ini, maka aras itu diantara maknanya bergetar dengan meninggalnya saat karena cinta, senang. Ada orang yang apa yang begitu gembiranya dia teriak dan apa menari-nari suka. Ya ini perumpamaan pada manusia. Ya. Dia bergembira, dia menari karena gembira. Nah, begitu pula lah gambarannya ketika meninggalnya saat aras Allah bergetar karena senang, bergembira dengan meninggalnya sehingga ruhnya sudah dekat dengan aras, diangkat ke atas karena kemuliaan saat di manumaat. Ini yang dimaksud oleh bab ini, dan insyaallah akan kita baca hadis-hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Dan hari ini sekali lagi kita telah memulai kembali membaca Sahih Muslim, walaupun kita belum membaca satu hadis pun, tetapi tadi telah kita sampaikan muqaddimah, ya, untuk memberikan kita semangat agar kita merasa bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama dijadikan kita orang-orang yang mencintai hadis-hadis Nabi dan ingin belajar membacanya, memahaminya, dan untuk diamalkan tentunya dalam kehidupan kita. Ini saja pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebagai kesimpulan di penghujung pelajaran kita ini, maka yang pertama tadi adalah tentang syukur nikmatnya, tentang langkah-langkah bagaimana kita bersyukur. Langkah yang kita tekankan sekali tadi adalah mencoba untuk merasa-rasa, meraba-raba, mencoba untuk mencari tahu apa saja nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini langkah-langkah atau merupakan langkah-langkah pertama agar kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila mana kita tidak merasa menerima, maka akan mungkin kita menghargai pemberian, apalagi bersyukur. Kemudian yang kedua, kesimpulan pelajaran kita pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan persyaratan-persyaratan yang mesti kita lakukan. Di antara persyaratan yang terpenting adalah beribadah kepada Allah, beribadah hanya mengharapkan balasan dari Allah, kemudian beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian di antara kesimpulannya juga adalah menjadikan ibadah itu diterima oleh Allah sebagai usaha, menjadikan usaha agar ibadah kita diterima oleh Allah sebagai skala prioritas dalam setiap aktivitas ibadah kita. Usaha agar ibadah kita diterima ini harus kita utamakan, bukan hanya sekedar memperbanyak ketaatan, tetapi tidak ada sedikit pun usaha agar Allah menerimanya, ini tidak benar. Makanya ini sangat kita tekankan tadi. Dan di antara syarat tadi juga berdoa, kita lupa tadi, ya, ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian yang ketiga tadi berdoa. Yang ketiga tambahan dari di kesimpulan ini yaitu berdoa. Itu tadi saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, atau berdoa untuk sendiri, ya Allah taqabbal minni, sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, rabbana taqabbal minna. Harus terus minta agar Allah menerima, doa agar Allah menerima ibadah kita. Kemudian yang terakhir tadi sebagai kesimpulan, bahwa jangan sampai kita dikuasai oleh sifat malas. Uzur tetap ada pasti, tetapi sifat malas harus kita kalahkan dalam melakukan apapun kebaikan, terutama menuntut ilmu, apalagi yang rutinitas seperti ini. Ya. Dan pengalaman tadi sempat saya sampaikan, karena satu kali saja kita tidak hadir, maka dengan tanpa alasan apa-apa, ini akan memudahkan kita untuk beralasan yang sama untuk tidak hadir pada kesempatan yang akan datang. Sehingga satu hari, dua hari, ya, bisa jadi kita bahkan satu minggu tidak satu kali pun hadir. Muncul, hilang. Muncul, hilang, ini sangat sulitnya untuk kita menikmatinya. Dan tadi kita sudah berikan solusi, bila mana memang ada udzur yang membuat kita tidak bisa hadir langsung, maka fasilitas yang sudah dimudahkan oleh Allah yaitu dengan menggunakan media yang ada, streaming RCTV, membantu kita untuk tetap hadir walau dari jarak yang jauh, tetapi kita tetap menghadirkan hati kita untuk duduk di majlis ta'lim dengan cara yang seperti itu. Inilah kesimpulannya. Dan tadi kita sempat memberikan isyarat tentang bab yang ke-24 tadi, tentang Sa'ad ibn Mu'adz, salah seorang dari tokoh terkenal di kaum Ansar. Dan di antara kemuliaannya adalah ketika dia meninggal, arasy Allah yang maha pengasih bergetar. Dan penafsiran yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah, atau oleh An-Nawawi, adalah zahir hadis ini yang dimaksud, yaitu bergetar karena senang. Bergetar, bergerak, meninggalnya Sa'ad disambut dengan kesenangan. Kenapa demikian? Karena kemuliaan Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala an. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Dan itu tadi kesimpulan dari pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad.